صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. الباب قال المؤلف حفظهم الله تعالى الباب التاسع في صلاة أهل العذار. Bab yang ke-9 tentang salatnya orang-orang yang memiliki udzur. Udzur dari melakukan salat sebagaimana mestinya. Baik. Tentunya yang dicontohkan selama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehat, baik mukim, tidak ada sesuatu yang menghalangi beliau mencontohkan tentunya yang sempurna sebagaimana mestinya. Tapi di keadaan-keadaan tertentu beliau juga sakit sehingga tidak melakukan sebagaimana mestinya secara umum ketika beliau sehat. Qala ahlul a'dhar humul marda wal musafirun wal khaifun alladziina la yatamakkanuna min ada'is shalah 'ala as-sifati allati yu'addiha ghairul ma'dzur. Ahlul a'dzar, orang-orang yang memiliki udzur. Udzur itu adalah kondisi seseorang tidak bisa melakukan ibadah sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki udzur. Baik. Udzur apa saja? Al-mardha, orang sakit. Sakit yang menjadikan dia tidak bisa mampu melakukan, contohnya sholat, karena kita dalam pembahasan sholat, tidak mampu dia melakukan sholat sebagaimana biasanya. Imma berdiri, wa imma duduk. Barakallahu alaikum. Itu udzur yang pertama, marud. Ya, ada berbagai macam sakit tentunya, barakallahu fikum, yang menjadikan dia tidak mampu melakukan sholat sebagaimana biasa. Baik. Wal musafirun, orang yang melakukan safar. Dan yang ketiga, al khaifun, orang yang dalam kondisi ketakutan. Alladzina la yatamakkanuna min ada'is shalah, yang mereka tidak mampu untuk menunaikan sholat. Ala sifatil lati yu'addiha ghairul ma'dzur, sesuai dengan sifat yang biasa dilakukan oleh orang yang tidak memiliki udzur. Faqad khaffafa asy-syari'u 'anhum fa yusalluna hasba istita'atihim. Sungguh syariat ini telah memberikan keringanan untuk mereka. Siapa ini? Orang yang memiliki udzur. Diberikan keringanan untuk mereka. Fa yusalluna hasba istita'atihim. Maka mereka pun sholat sesuai dengan kemampuan mereka. Qala Allah Ta'ala wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj. Tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan atas kalian ini agama yang membuat kalian susah. Wa qala Ta'ala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala membebani satu jiwa kecuali yang dia mampu untuk dia memikulnya. Wa qala Ta'ala fattaqullaha mastata'tum. Takwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan kemampuan kalian. Fakullama wujidatil masyaqqah wujidat taysir. Maka setiap ada didapati kesusahan, kesulitan, maka di sana ada kemudahan. Itu kaidah dalam syariat kita. Kapan ada kesusahan, di sana ada kemudahan, ada keringanan. Barakallahu fikum. Pertama, kaifiyat shalatil marid, tata cara salatnya orang yang sakit. Wal marid huwa alladhi i'tallat sihhatu badanihi. Orang yang sakit adalah orang yang sakit badannya. Baik. Sakit badannya. Ya, terserah sakitnya apa, yang jelas sakit. Sawaun kana dzalika kulliyan aw juziyya, apakah sakitnya secara keseluruhan atau satu saja di antara anggota tubuhnya, semisal patah. Sebenarnya dia sehat secara umum, cuma patah kakinya ini atau patah tangannya yang menjadikan dia tidak bisa melakukan hal-hal tertentu di dalam sholat. Itu juz'ian atau kullian atau semuanya, memang semuanya anggota anggota tubuhnya tidak mampu dia gerakkan karena penyakit yang dia derita, lemah. Wa yalzamul maridu ay yusalli al maktubata qa'iman ala ayy sifatin kana. Taib. Wa yalzamul maridu ay yusalli al maktubata qa'ima. Harus bagi orang sakit untuk melakukan salat sambil berdiri. Ala ayyi sifatin kana, bentuk kapap apapun, walau ala hayati rakibi liman bi dhahrihi maradun la yastati'u ayyamudda dhahrahu, walau ala hayati raki', walaupun ia mirip sama seperti orang rukuk, tetap harus berdiri. Misalnya liman ya bi dhahrihi maradun la yastati'u ayyamudda dhahrahu, kalau misalnya di barakallahu fikum di tulang punggungnya ini ada sakit sehingga dia tidak bisa meluruskan tulangnya ke atas, dia bongkok begitu. Walaupun bongkok tetap harus berdiri. Paham barakallahu fikum. Baik. Baik. Au mustanadan ila jidarin au amudin au ala asa. Atau dia bersandar pada tembok atau tiang atau pada tongkatnya. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Kalau aku memerintahkan kalian suatu perkara, maka lakukanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Sebagian orang kalau dia sakit, kakinya sakit, dia tidak bisa lipat misalnya. Barakallahu fikum. Tidak bisa dia lipat. Ya kecelakaan di motor mungkin. Sakit lututnya atau sakit apanya, tidak bisa dia lipat kakinya ini. Terpaksa dia harus apa? Duduk. Duduk ketika duduk di kursi, barakallahu fikum. Tapi untuk berdiri boleh. Paham? Ada orang kalau dia berdiri bisa. Tapi kalau mau dia lipat ini kakinya, barakallahu fikum, pada saat dia sujud, bangkit dari sujud misalnya, barakallahu fikum, dia tidak mampu, maka dia pakai bangku, pakai kursi sholat. Tapi dia bisa berdiri. Maka kita katakan pada saat Anda berdiri, silahkan berdiri. Pada saat diperintahkan berdiri, Anda mampu berdiri, silahkan berdiri. Jangan dari awal sholat Anda duduk. Allah Akbar, kalau dia mampu berdiri. Barakallahu, ini menyelisih fattakullaha mastata'atum. Baik, apa yang bisa Anda lakukan, lakukan. Anda masih bisa berdiri, walaupun kaki Anda sakit untuk dilipat. Kali kalau memang sakit tentu Anda lipat, ya biarkan Anda duduk. Tapi sambil berisyarat untuk apa? Untuk sujud. Jadi kalau misalnya dia sholat, Allahu Akbar, ya berdiri sama seperti biasa. Rukuk sama seperti biasa, barakallahu fikum. Pada saat dia mau sujud, ya tinggal dia duduk di bangkunya. Duduk dia banyak di kursinya untuk memberikan isyarat. Syarat sujud. Ini yang dikatakan, fattakullaha mastata'tum, barakallahu fikum. Apa yang bisa dilakukan, dilakukan. Baik. Failam yastati' qa'idan, kalau dia tidak mampu sambil berdiri, maka silakan duduk. Failam yastati' qa'idan, failam yastati' fa qa'idan. Kalau tidak mampu dia berdiri, silakan dia duduk. Failam yastati' fa 'ala jambihi. Kalau tidak mampu dia duduk, maka silakan dia salat sambil berbaring. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Imran bin Husain. Sesuai dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat mulia yang bernama Imran bin Husain, "Shalli qa'iman," salatlah engkau sambil berdiri. "Fa illam tastati' fa qa'idan," kalau tidak mampu berdiri silakan sambil duduk. "Fa illam tastati' fa 'ala jambin." Barakallahu fikum. "Fa 'ala jambin." Baik. Masyaallah, ana pernah melihat orang yang qaddarallah state lututnya yang satu ini tidak bisa dibengkokkan. Subhanallah. Tidak bisa dibengkokkan. Dia lurus terus. Dia terpaksa kalau dia sholat, dia berdiri. Rukuk sama seperti biasa. Lah ketika dia mau sujud, barakallahu fikum, dia harus apa? Selonjorkan kakinya ke depan. Barakallahu fikum. Selonjorkan kakinya ke depan. Baik. Kalau dia apa? Kalau dia duduk, lupa nak bagaimana. Kalau tidak ada orang di belakangnya, dia julurkan ke belakang. Barakallahu fikum. Dia julurkan ke belakang kakinya untuk dia bisa sujud. Barakallahu fikum. Untuk dia lengketkan jidatnya ini. Karena kalau dia dalam kondisi meluruskan apa ke kakinya ke depan, dia sangat susah untuk meletakkan jidatnya di lantai untuk melakukan sujud. Ala kulli hal, apa yang mudah untuk dia lakukan itulah yang dia lakukan. Fattakullaha mastata'tum la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Fa in ajaza 'an dhalika kullihi shalla 'ala hasbi halihi. Kalau dia tidak mampu berdiri, juga tidak mampu duduk, tidak juga mampu melakukan dalam kondisi berbaring, baik. Maka silakan dia salat sesuai dengan keadaannya. Fattakullaha mastata'tum. Wala tasqutus salatu al-maridi ma dama aqluhu thabitan, dan tidak gugur kewajiban salat itu atas orang yang sakit selama dia masih memiliki akal. Baik. Seandainya pun misalnya ada orang ditangkap, diikat, diborgol, barakallahu bikum. Diborgol. Baik. Diikat di tiang atau di satu tempat yang membelakangi kiblat misalnya. Tidak mampu dia melakukan wudu, barakallahu bikum. Kelas dia terduduk di situ dalam kondisi di borgol, diikat tangannya ke belakang. Datang waktu sholat, apa yang harus dilakukan? Tetap sholat. Fattakullaha mastata'atum. Bagaimana wudu? Sholat bila wudu. Tidak ada yang bisa anda lakukan kecuali memberikan isyarat-isyarat untuk melakukan salat. Itu yang anda lakukan. Maka ini barakallahu fikum. La tasqutu salatu 'alal maridi ma dama aqluhu thabitan hatta law sallaha bil ima, walaupun terkadang dia harus salat sambil memberikan isyarat-isyarat semata. Baik. Liqudratihi 'ala dhalika ma'an niyyah, karena hanya itu yang bisa dia mampu lakukan disertai dengan niatan. Wa yumi'ul maridul musalli jalisan fir ruku'i was sujudi bi ra'si ima, dan seorang yang sakit dia memberikan isyarat sambil duduk dia untuk rukuknya dan untuk sujudnya dengan kepalanya, ima'an wa yaj'alus sujuda akhfadha minar ruku', hendaknya dia menjadikan sujudnya itu lebih ke bawah kepalanya ketimbang rukuk. Misalnya duduknya sama seperti ini. Baik. Dia berdiri seperti ini. Allah. Maka dia ruku. Allah. Sami Allah. Allah. Lebih di bawah dia. Barakallahu fikum. Kepalanya lebih di bawah. Dia harus bedakan. Mana yang ruku. Mana yang sujud. Barakallahu fikum. Kita cukupkan dulu sampai sini. Barakallahu fikum. Afwan. Anak ada sibukan sedikit. Sehingga anak tidak mampu tadi mengisi. Ini pun tiga hanya sedikit barakallahu fiikum. Al-muhim, salat yang dilakukan yang sesuai dengan kemampuan kita itu yang dilakukan. Berlaku kaidah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, fattaqullaha mastata'tum. Baik. Shalli jalisan fa illam tastati'. Shalli qa'iman fa illam tastati' fa jalisan fa illam tastati' fa 'ala jambin. Salat sambil berdiri, kalau tidak mampu silakan dalam melakukan duduk. Kalau tidak mampu maka silakan dalam kondisi berbaring. Kalau juga tidak maka sesuai dengan kondisi apapun anda. Tetap kewajiban salat ada di atas pundak anda selama anda memiliki akal. Pembahasan tentang masalah ini, syarat ini itu dalam kondisi anda sehat, dalam kondisi anda lapang, dalam kondisi tidak ada halangan. Kapan anda meninggalkannya tidak sah salat anda. Paham barakallahu fikum. Baik, harus menghadap kiblat, harus dalam kondisi tahara, harus menutawarat. Baik, ini kalau kondisinya memungkinkan dalam kondisi lapang, tapi dalam kondisi tertentu itu yang dimaksud dengan darurah. Barakallahu fikum. Atau orang yang memiliki udzur syar'i. Barakallahu fikum. Sehingga dia hanya mampu melakukan apa yang bisa dia lakukan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah.